بسم الله الرحمن الرحيم التتمة الثانية اقرأ قال العلامة عبد الله بن عبد الرحيم عبد الله بن عبد الرحيم حفظه الله تعالى التتمة الثانية اعترض الحافظ العراقي على ما سبق من تقسيم بعد أن ذكره فقال ما قصره الحاكم وتبعه ابن الصلاح على أن المدبج رواية القرينين ليس على ما ذكره. السلام عليكم. كمل. وإنما المدبج أن يروي كل من الراويين عن الآخر سواء كان قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر، فيكون رواية أحدهما عن الآخر من رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب، penyempurna yang kedua, Syekh Al-Bukhari hafizahullah menukil i'tirad Al-Hafidh Al-Iraqi, yakni kritikan Al-Hafidh Al-Iraqi, ya, ketidaksetujuannya, yakni. Nah, atas apa yang lewat dari pembagian yang ada setelah menyebutkannya. Yaitu dinukil dari At-Taqid al-Idhah lil-Iraqi. Al-Iraqi mengatakan bahwa apa yang dicukupkan oleh Al-Hakim dan diikuti oleh Ibn Salah, bahwa mudabbaj itu riwayatul qarinain, riwayat dua rawi yang seangkatan. Laisa ala ma dzakarahu, tidak sebagaimana disebutkan oleh keduanya, tidak sebagaimana disebutkan oleh Al-Hakim dan Ibn Salah. Dan Al-Iraqi tidak setuju dengan itu. I'tirad. Kemudian beliau menyebutkan, menurut dia, wa innamal mudabbaj, sesungguhnya mudabbaj itu hanyalah an yarwiya kullun minar rawiyaini anil akhari. Jadi mudabbaj itu mencakup riwayat setiap masing-masing dari dua rawi, masing-masing dari rawi saling meriwayatkan dari yang lainnya. Tayyib, jadi jika dua rawi masing-masing saling meriwayatkan dari yang lainnya, Muhammad dan Zaid, Muhammad meriwayatkan dari Zaid, Zaid meriwayatkan dari Muhammad, maka itu mudabbaj. Sama saja keduanya seangkatan, sawan kana qarinain am kana ahaduhuma akbar min akhar, atau yang lainnya lebih senior daripada yang lainnya. Baik, yang jelas yang senior meriwayatkan dari junior, junior meriwayatkan dari yang senior. Nah, berarti mudabbaj. Jadi tidak harus dua-duanya seangkatan, seusia. Ya, seperguruan. Naam. Apabila masuk dalam jenis ahaduhuma akbar min al-akhir, fa yakunu riwayat ahadihima 'anil akhir min riwayatil akabir 'anil asagir. Riwayat salah satu dari keduanya, itu yang senior meriwayatkan dari yang junior, ini termasuk dalam kategori riwayat, ya, rawi-rawi yang lebih senior meriwayatkan dari rawi-rawi yang lebih junior. Naam. Yang jelas timbal balik, yang junior meriwayatkan dari senior, senior meriwayatkan dari junior, maka itu mudabbaj. Tayyib. Ini menurut Al-Iraqi. Ha. Wa'allala bi anna al-hafidh ad-Darqutni wa huwa awwal man allafa fi hadha an-naw'i wa awwal man sammahu kama qalahu al-Hakim lam yataqayyad fi kitabihi al-mudabbaji bi kawnihi ma qarinaini. فإنه ذكر فيه رواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وروايه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته صلى الله عليه وسلم عن عمر وروايته عن عمر وروايته عن عمر. طيب العراقي pada اعترافnya tadi ya pada bantahannya itu menjelaskan alasannya. Alal. Ya, ini dia menjelaskan alasannya. Kenapa dia memilih bahwa mudabbat itu tidak sebatas di riwayat dua rawi yang seangkatan satu dengan lain. Bahwa Al-Hafidz Ad-Darqutni adalah orang yang pertama kali mengarang kitab dalam menjelaskan Al-Mudabbaj, jenis hadith ini, Mudabbaj. Dan Ad-Darqutni pula orang yang pertama menamakannya dengan istilah Al-Mudabbaj, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hakim. Al-Hakim muridnya Ad-Darqutni. Naam. Ad-Darqutni sebagai orang yang pertama mengarang dalam menjelaskan jenis ini dan yang pertama namainya dengan Mudabbaj, dia tidak membatasi dalam kitabnya Al-Mudabbaj. Nah, nama kitabnya Ad-Darqutni Al-Mudabbaj nama kitabnya. Dia tidak membatasinya dengan ya dua rawi itu seangkatan, karena dia menyebutkan di dalamnya riwayat Abi Bakrin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ani Abi Bakr juga, wa riwayat Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya wa riwayatahu sallallahu alaihi wasallam an Umar. وذكر فيه أيضا نعم وذكر فيه أيضا رواية الصحابة عن التابعين الذين رووا عنهم كرواية عمر عن كعب الأحبري ورواية الأحباري عن كعب الأحباري ورواية كعب عن عمر ورواية ابن مسعود عن زر ابن حبيش ورواية زر عنه وذكر أمثلة كثيرة. طيب Ad-Darqutni juga menyebutkan riwayat para sahabat dari tabi'in, ya tabi'in yang meriwayatkan, mereka tabi'in itu meriwayatkan dari sahabat. Jadi murid-muridnya sahabat, ya, tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat, dan para sahabat yang meriwayatkan dari mereka, timbal balik. Seperti riwayat Umar an Ka'ab al-Ahbar, riwayat Ka'ab an Umar. Baik, riwayat Ibn Mas'ud dari Zir Ibn Hubaysh, dan sebaliknya riwayat Zir bin Hubaysh dari Ibn Mas'ud. Nah, begitu. Wa dzakara amtsalatan katsiran, dan dia menyebutkan contoh yang banyak. Naam. Berikutnya, ini terus turun tabaqahnya ke bawah. Naam. Tsumma dzakara fihi aidan riwayat at-tabi'ina an atba'it tabi'in ka riwayati Abdullah ibn Aun wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Malik wa riwayati Malik an kullin minhumā wa dzakara amtsalatan katsiratan aidan. Naam. Kemudian Ad-Darqutni juga menyebutkan riwayat tabi'in, ya, para tabi'in dari atba' tabi'in, para pengikut tabi'in. Contohnya riwayat Abdullah bin Aun dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari Malik, kemudian riwayat Malik dari masing-masing dari keduanya. Jadi Abdullah bin Aun meriwayatkan dari Malik, Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Malik. Sebaliknya Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Aun dan meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Naam, yakni Malik termasuk dari atba' tabi'in. وذكر أمثلة كثيرة أيضا نعم وذكر في أيضا وذكر فيه أيضا رواية أتباع أتباع التابعين عن أتباع الأتباع كرواية معمر عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن معمر ورواية عبد الرزاق عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وروايتهم عنه وكذلك ذكر فيه رواية أحمد عن أبي داود السجستاني وعن ابنه عبد الله بن أحمد ورواية كل منهما عن الآخر وغير ذلك. طيب antara kita juga menyebutkan dalam kitabnya Mudabbaj riwayat atba'i tabi'in an atba'i al-atba' na'am seperti riwayat Ma'mar dari Abdul Razak, sebaliknya riwayat Abdul Razak dari Ma'mar. Riwayat Abdul Razak dari Ahmad bin Hanbal dan Ali bin Madini. Dan riwayat mereka, yaitu riwayat Ahmad dan riwayat Ali bin Madini dari Abdul Razak. Tayyib, begitu pula ada rukun menyebutkan dalamnya riwayat Ahmad an Abi Dawud As-Sijistani. Wa'ani binihi, dan dari putranya sendiri, yaitu Abdullah bin Ahmad. Abu Daud As-Sijistani muridnya Ahmad, putranya Abdullah bin Ahmad muridnya Ahmad. Ahmad meriwayatkan dari keduanya. Wa riwayata kullin minhuma 'anil akhar. Dan riwayat masing-masing dari keduanya, yaitu Abu Daud As-Sijistani meriwayatkan dari Ahmad. Putra Ahmad itu Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari Ahmad. Wa ghairi dzalik. Dan selain dari itu. Naam, thumma qala fa hadha yadullu ala anna al-mudabbaj la yahtassu bi qawni ar-rawiyayn alladhayni rawa kullun minhuma 'anil akhari qarinayn bal al-hukmu 'ammu min dhalika wallahu a'lam. Kemudian Al-Iraqi mengatakan, ya, setelah menukil dari Ad-Darqutni dalam kitabnya Mudabbaj tadi, sebagai orang yang pertama mengarang kitab tentang jenis ini, jadi disebut kitabnya berjudul Al-Mudabbaj, dan sebagai orang yang pertama namanya dengan Al-Mudabbaj, ini menunjukkan bahwa Al-Mudabbaj tidak khusus dengan dua rawi yang keduanya saling meriwayatkan satu dan yang lainnya dari yang lainnya, bahwa keduanya dipersyaratkan bahwa keduanya adalah teman seangkatan, enggak, ya, melainkan hukum lebih umum daripada itu, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Jadi meliputi riwayat al-akabir anil asagir, naam, riwayat al-asagir anil akabir, yani seniornya juga meriwayatkan dari juniornya, sebagaimana juniornya meriwayatkan dari seniornya, naam, timbal balik. Ultu wa huwa as-shawabu wa andhur at-tatimmata ar-rabi'ata. Syekh Al-Bukhari mengatakan, "Qult," saya mengatakan, inilah yang benar. Dan lihat penjelasan penyempurna yang keempat yang akan datang. Jadi yang benar yang disebutkan Al-Iraqi. Naam, jadi lebih umum maknanya daripada apa yang disebutkan oleh Al-Baiquni. Karena Al-Baiquni mengatakan, "Wa marwa kullu qarinin an akhih mudabbajin fa'arifu haqqan wa antakhih." Ini dibatasi dengan apa? Dengan riwayat kullun min qarinain anil akhar, mengikuti siapa? Mengikuti Al-Hakim dan Ibnu Shalah. Naam. Ternyata Darqutni, naam, yang merupakan ahli hadis yang pertama mengarang kitab dalam hal ini dan menamainya Mudabbaj, memaknainya dengan makna yang lebih umum. Naam, masuk ke dalamnya riwayat al-Asagir al-Kabir wal-Kabir al-Asagir. Ah, at-tatimatu ats-tsalitsatu. At-tatimatu ats-tsalitsatu. Amma munasabatu tasmiyati hadhihi an-naw'i bil mudabbaji fabayyanaha aidan al-Hafidh al-Iraqi fi at-taqidi. Faqala lam ara man ta'arrada lidhalik illa anna adh-dhahira annahu summiya bidhalika lihusnihi. فإن المدبج لغة المزين قال صاحب المحكم الدبج النكش والتزيين فارس فارسي معرب قال وديبجة الوجه حسن بشرته. Ini pelengkap yang ketiga. Naam. Adapun sisi keterkaitan penamaan jenis hadisnya dengan mudabbaj dari segi makna lugawinya, ya, ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam At-Taqid, At-Taqid Al-Idhah. Dia mengatakan, ini Al-Iraqi mengatakan, saya belum melihat ada orang yang menyinggung tentang hal itu. Hanya saja, kata beliau, tampaknya, ya, dinamakan mudabbaj li husnih, dikarenakan kebagusannya. Karena al-mudabbaj dari segi makna bahasa al-muzayyan, yang dihiasi, diperindah. Al-Iraqi menukil dari Sahibul Muhkam, ad-dabju an-naqsh wa at-tazyin, an-naqsh yani mengukir, memperindah, menghiasi. Ya. Kata ad-dabj ini farisiyun, bahasa Persia, yang mu'arrab, yang diarabkan, diserap masuk ke bahasa Arab, nah diarabkan. Nah, dibajatul wajhi artinya husnu basharatihi. Dibajatul wajh, yakni kebagusan raut wajahnya. Nah, ah, wa idha kana hadha. Wa idha kana hadha minhu, fa innal isnada alladhi yajtami'u fihi qarinani aw ahaduhuma akbaru, والآخر من رواية الأصاغر عن الأكابر إنما يقع غالبا فيما إذا كان عالمين أو حافظين أو فيهما أو في أحدهما نوع من وجوه الترجيح حتى عدل الراوي عن العلو للمساواة أو النزول لأجل ذلك. طيب. Apabila mudabbaj ini, ya, maknanya dari makna yang disebutkan itu, artinya mengandung makna kebagusan, ya, maka sesungguhnya isnad yang berkumpul padanya dua teman seangkatan, saling meriwayatkan satu dengan yang lainnya, atau salah satunya senior, ya, lebih senior daripada yang lainnya. Nah, dan yang lainnya termasuk riwayat al-Asagir anil Kabir, riwayat para junior dari senior-seniornya. Nah, innama yaqa'u ghaliban fi ma idza kana 'alimain. Sesungguhnya, hanya sesungguhnya biasanya ini terjadi pada periwayatan hadis, ya, terjadi pada periwayatan hadis apabila keduanya alim. Kedua rawi itu, ya, bukan hanya rawi biasa, tapi keduanya alim. Atau keduanya hafiz. Tayyib. Au fihima, au fi ahadihima, na'un miwujuhi tarjih. Atau pada kedua rawi itu, atau pada salah satu dari dua rawi itu, ada salah satu jenis dari, ya, sisi-sisi penguat riwayat. Nah, sehingga misalnya senior memilih untuk meriwayatkan dari junior. Begitu. Dia memilih meriwayatkan dari teman seangkatan. Yang ini menyebabkan apa? Yang mestinya sanadnya bisa ulu, bisa tinggi, sanad lebih pendek, tetapi karena dia turun ke juniornya dulu, ya, atau dia dari teman seangkatannya baru ke syekhnya, ini turun ke junarnya dulu baru ke syekhnya, ini menjadikan nusul, jadi rendah sanadnya, yakni jadi panjang. Padahal ulus sanad nanti akan dijelaskan. Padahal ulus sanad itu kan sesuatu yang dibanggakan gitu. Semakin pendek sanad, semakin tinggi sanad, semakin bagus. Nah, jadi ada sisi sini tadi, dua-duanya alim atau dua-duanya hafid atau salah satunya atau dua-duanya, ada sisi dari sisi penguat riwayat. Hatta adalah rawi anil ulu, hingga seorang rawi dia beralih dari ulu as-sanad, ketinggian sanad, lil musawati, untuk memilih ya periwayatan yang setingkat, karena dia meriwayatkan dari teman angkatannya, awin nuzul, atau lebih rendah karena dia meriwayatkan dari juniornya, li ajli dhalik, dikarenakan hal itu, karena juniornya atau teman seangkatannya itu alim, hafid, atau ada sisi apa? Ada sisi na'am penguat di situ. Na'am. Baik. Jadi rawi yang meriwayatkan dari sanad yang di situ ada riwayat mudabbaj, melihat bahwa kedua, ini maksudnya, fima idza kana alimain aw hafidhain aw fihima aw fi ahadihima na'u min wujud tarjih. Jadi sekarang tinjauannya kepada rawi sebelumnya. Rawi sebelumnya memilih riwayat ini yang di situ ada riwayat mudabbaj, karena dua orang yang seangkatan itu atau satu junior satu senior itu, dua-duanya alim atau dua-duanya hafid, atau pada keduanya atau salah satunya ada sisi penguat riwayat. Jadi begini, ini rawi. Nah, jika dia memilih sanad yang lain, dia bisa ulu sebenarnya, tapi dia memilih riwayat yang melalui mudabbaj ini tadi. Mudabbaj ini tadi di sini sanad yang di situ ada qorinain yang salimah meriwayatkan. Atau di situ ada riwayat akabir anil asagir. Nah, dengan dia memilih jalur ini yang di situ ada mudabbaj, imma mudabbaj itu jenisnya teman seangkatan, atau mudabbaj itu satu dan yang lainnya satu senior satu junior, yang jelas dia memilih sanad dengan jalur yang ada mudabbaj ini, yang dengan itu menyebabkan ya dia turun dibandingkan dia memilih, kalau dia memilih jalur yang lain dia bisa lebih tinggi riwayatnya, tapi dia memilih ini karena dua ya dua yang mudabbaj tersebut dua-duanya alim, dua-duanya hafiz, pada keduanya atau salah satu dari keduanya ada sisi penguat riwayat, begitu maksudnya. Nah, fa hasala lil isnadi bidzalika tahsinun wa tazyinun ka riwayati Ahmad ibn Hanbal an Yahya ibn Ma'in wa riwayati ibn Ma'in an Ahmad, wa inna ma yaqau riwayatul aqrani ghaliban min ahli al-ilmil mutamayyizina bil ma'rifati. Nah, maka dihasilkanlah pada sanad dengan itu, dengan sebab itu tahsin wa tazyin, ya, menjadikannya bagus, menghiasi riwayat sanad, seperti riwayat Ahmad dari Yahya bin Ma'in, ini kan teman seangkatan ini. Nah, riwayat Ibn Ma'in dari Ahmad. Baik, dijelaskan di sini bahwa biasanya riwayatul aqran itu ya terjadi dari kalangan ahlul ilm yang mutamayyizin bil ma'rifah. Nah, yang dikenal keistimewaannya dalam ilmu hadis, seperti Ibn Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Nah, ini termasuk yang mutamayyizin bi ma'rifatil hadis, termasuk yang terkenal ya, tayyib dalam ilmu hadis. Yani tayyib wa yuhtamalu an yuqala innal qarinain alwaqi'aini fil mudabbaji fi tabaqatin wahidatin di manzilatin wahidatin fashubbiha bil khaddaini fa innal khaddaini yuqalu lahumā addibajatani kama qalahu sahib al-muhkami was-sihahi wa hadha al-ma'na yattajihu ala ma qalahu al-hakim wa ibn as-salahi anna al-mudabbaja mukhtassun bil qarinain. Ada kemungkinan dikatakan bahwa dua teman seakanan yang saling meriwayatkan tersebut yang terjadi dalam riwayat al-mudabbaj pada satu tabaqah, ya, satu tingkatan sanad ini bimanzilatin wahidah, ya, pada satu kedudukan, jadi setara gitu. Fasyubbiha bil khaddain, maka keduanya diserupakan dengan al khaddain, dengan kedua apa khadd, pipi. Nah, pipi kan ada di wajah. Tadi kan dikatakan di bajatul wajh itu husnu basyaratnya, ini kebagusan wajah. Nah, dua pipi di wajah ini kan sederajat dan setingkat ini. Nah, setara. Nah, karena kedua pipi dikatakan pada keduanya disebut adi bajatani. Nah, keduanya disebut adi bajatani. Sebenarnya disebutkan oleh penulis al-Muhkam dan as-Sihah. Nah, dan makna ini ya yattajihu nah ala maqalahul hakim ibn salah anna al-mudabbaja mukhtassun bil qarinain, dan makna ini kuat. Nah, yattajihu artinya makna ini kuat, ya, di atas pendapat al-hakim dan ibn salah yang membatasi mudabbaj khusus dengan riwayat al-qarinain. Beda dengan Ad-Daruqutni dan siapa? Al-Iraq yang tidak mengkhususkan dengan riwayat Al-Qarinain. Jadi makna yang disebutkan ini cocok untuk definisi mudabbaj yang dipilih Al-Hakim dan Ibnu As-Salah karena mengkhususkan dengan riwayat Al-Qarinain, dua pipi yang setingkat. Adapun menurut Ad-Daruqutni dan yang dipilih Al-Iraqi, ya, kurang pas. Karena riwayatul akabir dari al-Shaghir juga masuk.